Jangan ragu, aku ada di sini. Kita semua sahabat sejati, akan terus saling menjaga. Aku, kamu, kita semua sahabat selamanya. Kita sahabat sejati.